kemenangan. Menjanjikan kekayaan. Meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dijual harapan. Pasti karena perjudian perjudian ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi hutan, apalagi yang meracuni keimanan.